إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan. Di antara sekian kenikmatan, masih diberikannya kesempatan bagi kita untuk meluangkan waktu mempelajari agama Allah Jalla wa'ala, dan ini merupakan suatu kesempatan, merupakan suatu kenikmatan yang besar. Seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala di dalam kebaikan, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaq Kehufidin." Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki kebaikan kepadanya, yufaqihufidin, maka hamba tadi diberikan taufik untuk tafaqquh fiddin, mempelajari ad-din, agama yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan Al-Quran, dan demikian pula hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian dari tafaqquh fid-din, sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala berkenan untuk mencatatnya sebagai amalan yang saleh, amalan yang besar di sisinya, karena tafaqquh fid-din, talabul ilmi, adalah jauh lebih baik dibandingkan seseorang qiyamul lail, jauh lebih baik dibandingkan dia sedekah dengan emas dan perak, dan sekian dari keutamaan-keutamaan yang ada. Maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala diberikannya umur, kesempatan dari waktu yang ada kita mau untuk mempelajari agamanya. Pembahasan kita pada kajian yang lalu telah selesai bab yang ke-9. Sudah 9 bab yang kita bahas. Hadis demi hadis kita lalui dengan sabar, dengan berusaha untuk mengupas apa yang ada yang telah diterangkan oleh para ulama, yang semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat tentunya untuk menuntun dalam kehidupan ini, supaya kita dijadikan hambanya yang diridhai, dan semoga amalan kita berbuahkan suatu pahala dan apa yang telah Allah janjikan kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Melangkah pada bab yang ke-10, bab man adraka walidai falam yudkhilil jannah. Bab berikutnya, penulis kitab Al-Adabul Mufrad, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, atau nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. Abu Abdullah kunya beliau, nama beliau adalah Muhammad. Muhammad, ayah beliau Ismail. Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Berkata Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, bab man adraka walidayh. Bab tentang seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya, falam yudkhil al-jannah, sementara dengan keberadaan keduanya tidak menjadikan dia dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam al-jannah. Nah, bagaimana itu sampai terjadi dan apa maksudnya? Hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau, insyaAllah ta'ala akan kita lalui. Dan kita masih berbicara membahas terkait dengan al-walidain, dengan kedua orang tua. Bab demi bab dari bab yang pertama sampai bab ini dan beberapa bab berikutnya, muallif yakni Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menuangkan sekian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengannya. Apa yang telah beliau dapatkan? 6. Sehingga semakin luas dan semakin lengkaplah ilmu yang telah kita ketahui bagaimana kita bermuamalah terhadap kedua orang tua kita. 6. Barulah setelah itu akan beralih kepada bab-bab yang lainnya. Disebutkan sanadnya, haddatsana Khalid ibnu Mikhlat qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsana Suhail an abi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه kata Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau sampai mengulangi 3 kali رغم أنفه. قالوا يا رسول الله Qala man ya Rasulullah, qala man adraka walidayh indahu al-kibar aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Hadith melalui sanadnya yang sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan suatu kata atau kalimat raghima anfuh. 6. Disebutkan kata raghima dan juga anfun. Anfun dan juga kemudian ha sebagai kata ganti yang ketiga. Sehingga anfuhu. Apa makna raghima? Asal kata dari lasiqa anfuh birragam. Naam. Hidungnya terkotori oleh debu. Naam. Maka ini sebagai suatu ungkapan adanya al-khizyu wad-dhul, adanya kerendahan dan juga kehinaan. Raghima anfuh. Naam. Anf yakni hidung. Naam. Raghima anfuh, sungguh terhina. Naam. Dan beliau ulang itu 2 kali, 3 kali. Raghima anfuh, sungguh terhina. Sungguh terhina dan sungguh terhina, kata beliau. Maka ketika Nabi SAW menyatakan demikian, para sahabat tentunya bertanya, terheran-heran dengan apa yang beliau sebutkan. Apa maksudnya sungguh terhina tadi? Siapakah mereka ya Rasulullah? Man, siapakah mereka yang kondisinya dalam keadaan terhina ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, man adraka walidayh, adalah seseorang yang menjumpai atau menemui, menangi keberadaan kedua orang tuanya. Nah, dia ada dalam kondisi orang tuanya masih hidup. Nah, indahu al-kibar, yang dalam usia yang senja. Nah, al-kibar yakni maknanya sudah usia yang banyak, usia yang besar, maksudnya sudah lanjut usia. Nah, au ahaduhuma, kalau tidak keduanya, maka dia menjumpai salah satunya. Dia mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi sudah berumur. Nam, fadakhalan nar, akan tetapi menjadi sebab dia dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam an-nar. Tentu ini dikarenakan suatu sebab. Nah, mengapa sampai dia dimasukkan ke dalam an-nar? Nah, tatkala sudah kita mengetahui bagaimana seorang anak diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melayani, menjalani apa yang diperintah oleh keduanya, setiap apa yang diminta atau setiap apa yang diperintahkan, selama tentunya dalam garis tidak bertentangan dengan syariat agama ini, maka seorang anak adalah wajib untuk menjalankannya. Nah, dalam kondisi ringan ataupun dalam kondisi berat sekalipun. Kita dalam kondisi semangat atau dalam kondisi berat, lagi malas, lagi capek, lagi enggan untuk menurutinya. Dalam kondisi mungkin kita sedang ada keperluan lain, kita sedang sibuk dan sebagainya, maka upayakan ketika keduanya memerlukan kita, terkhusus apalagi permintaannya itu segera, maka sang anak berusaha untuk memenuhinya. Sebagai bentuk pengamalan birrul walidain, berbuat baik kepada keduanya. Namun apa yang disebutkan dalam hadis ini, sang anak tadi dalam kesempatan-kesempatan hidup keduanya atau salah satu keduanya tadi tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, mengecewakan atau tidak selalu mengindahkan apa yang diminta atau diperintahkan keduanya, bermudah-mudahan atau menyampingkan keperluan keduanya dan lebih mementingkan dari kepentingan dirinya sendiri, maka ini sungguh adalah membahayakan kepada sang anak. Nah, di saat yang diperlukan justru sang anak tidak bisa memenuhinya. Nah, untuk melayani dan juga untuk memberikan nafkah ketika dia memiliki kelebihan rezeki, maka orang tuanya dalam kondisi membutuhkan, maka bantulah. Sudah menjadi kewajiban sang anak untuk menutupi dan melayani segala kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, maka alhamdulillah dia telah diberikan rezeki, maka orang tuanya dalam kondisi memerlukan, bantulah, perlukan sebagai upaya untuk mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala, dan dengan itu dia berharap untuk dimasukkan ke dalam jannah. Sebaliknya ketika dia bermudah-mudahan dalam bermuamalah kepada kedua orang tuanya, maka dikhawatirkan menjadi jalan untuk dia dimasukkan ke dalam an-nar. Apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai kemudian durhaka kepada keduanya. Berdasarkan dari hadis tersebut, beberapa faedah yang bisa kita ambil, tentunya yang pertama adalah perintah agar selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada mereka. Nah, sekaligus dari hadis ini adanya peringatan agar dia tidak durhaka kepada keduanya. Yang kedua, disebutkan kata al-kibar di dalam hadis yang telah kita saksikan. Indahu al-kibar. Al-kibar artinya tadi di usia yang senja. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua terkhusus di penghujung masa tuanya. Dengan cara memberikan pelayanan, memberikan nafkah sebagai salah satu sebab untuk mendapatkan seseorang dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Jalla wa'ala. Dan tentu sebaliknya ketika dia lalai dalam menunaikan hak keduanya, maka dikhawatirkan dia tidak dimasukkan ke dalam jannah dan menjadi sebab Allah menghinakannya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW katakan tadi, raghima anfuh, sungguh terhina. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala agar jangan ada di antara kita yang sampai menyakiti kedua orang tua kita, menelantarkannya, tidak mengindahkan keduanya. Nah, terkhusus ketika dia dalam usia yang senja, perlu pelayanan yang ekstra. Sehingga sampai mungkin buang air pun harus dilayani. Nah, dalam kondisi tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, harus dibopong menuju kamar mandi dan sebagainya, menuntun. Nah, ini semua adalah sungguh amalan yang besar. Kemudian yang ketiga, melalui riwayat ini kita mendapatkan pelajaran anjuran untuk mengulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Dengan tujuan agar mudah difahami. Sebagaimana yang kita saksikan pada hadis ini, di awal hadis beliau menyatakan raghima anfuh, tidak 1 kali dan tidak pula 2 kali, bahkan lebih dari itu. Beliau ulangi 3 kali. Tentu ada hikmah mengapa Rasulullah SAW ulangi suatu perkataan itu beberapa kali. Di antara hikmah yang terkandung agar mudah difahami oleh yang mendengarnya. Karena pendengar itu atau audiens itu berbeda-beda kadar pemahamannya. Sehingga ketika terulang itu membantu untuk semakin menguatkan, melekat pada pikirannya. Nah, karena tidak bisa kemudian kita setarakan satu dengan lain, ini cepat paham, ini ada setengah-setengahnya, satu lagi ya, agak lamban. Semua adalah tentu ada hikmahnya dari Allah Jalla wa'ala, masing-masing dibedakan dari sisi kadar penalaran, kadar pikirannya. Dari satu sisi dia memiliki kekurangan, tapi dari sisi lain dia memiliki kelebihan. Nah, maka hendaknya seseorang satu sama lain saling memahami. Nah, demikian pula Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Nah, hari di dalam Islam itu dalam sebulan, kata beliau, kalau tidak begini, begini, begini, atau begini, begini, begini. Nah, beliau sebutkan dengan gerakan tadi, tidak sekedar ucapan. Hari dalam sebulan, dalam penanggalan Hijriah itu, kalau tidak 30 ataupun 29. Seandainya dengan perkataan saja akan cukup. Nah, tapi tujuannya untuk semakin teringat, terngiang-ngiang terus, lekat dalam suatu pikiran, itu sambil disebutkan dengan gerakan jika diperlukan. Sehingga beliau katakan, hakadha, hakadha, hakadha. 10 kali 3, 30. Atau kalau tidak, kata Nabi, hakadha, hakadha, hakadha. Kemudian beliau melipat satu jarinya pada hitungan yang ketiga. Berarti 29 hari. Nah, sehingga begitu kuatnya di dalam benak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in apa yang telah mereka dapatkan ilmu dari pengajar yang terbaik Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan tutur kata dan akhlak yang mulia dengan ilmu yang sangat jernih yang dituangkan kepada umatnya. Yang menjadi saksi di saat itu adalah para sahabat beliau yang mulia, ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka mendapatkan pelajaran di sini, dianjurkan mengulangi perkataan sebanyak 3 kali, agar dapat difahami. Apalagi ketika suatu masalah itu sangat penting. Nah, yang perlu perhatian tadi untuk segera terfokus. Perhatian terkadang di awal masih bagus. Nah, ketika sudah berlangsung agak sekian waktu, mulai kadarnya bervariasi. Ada yang berkurang, ada yang tetap stabil, dan sebagainya. Sehingga perlu dikembalikan lagi untuk terfokus. Salah satu caranya adalah dengan pengulangan tadi. Sebagaimana hadis yang sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita ala wa qaulaz-zur ala wa qaulaz-zur ala wa qaulaz-zur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan maukah aku beritakan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Itu pun beliau ulangi 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Apa yang kita rasakan di sini? Dengan sekedar pengucapan mungkin sekali saja tentu berbeda. Nah, maka di sini sebutkan riwayat salasan beliau ucapkan 3 kali. Qalu mereka para sahabat bertanya. Nah, mesti sering terjadi seperti ini. Rasul menyampaikan suatu kalimat yang dengan itu memancing mereka untuk bertanya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian? Ini salah satu bentuk penyajian metode pengajaran dalam bentuk pertanyaan tadi. Dari sang pengajar. Maukah? Artinya sesungguhnya beliau ingin sampaikan. Aku tunjukkan kepada kalian ada perkara yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Tapi beliau sampaikan dengan konteks pertanyaan. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Sekali. Kemudian 2 kali. Maukah aku beritakan kepada kalian masalah yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Sampai 3 kali. Sehingga terperanjaklah para sahabat untuk terfokus. Kemudian bertanya penasaran. Ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu. Ajari, sampaikan kepada kami. Begitu kecemburuan para sahabat kepada ilmu, kepada al-haq. Keinginan tahu, bukan semata untuk ingin tahu, tetapi mereka ingin mengamalkannya. Jika itu suatu perintah, mereka segera ingin laksanakan. Jika itu memang suatu larangan, mereka adalah orang yang pertama kali menjauhinya. Maka Rasulullah SAW sebutkan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaqian, tadinya beliau itu duduk muttaqian, bersandar begini. Nah, tadi beliau masih seperti ini. Kemudian beliau bangkit dari sandarannya dan beliau menyatakan ala wa qaulazur, ala wa qaulazur, ketahuilah terhadap perkataan dusta, terhadap persaksian yang palsu, ala wa qaulazur, ala wa qaulazur, ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat, beliau terus mengulang-ulanginya sampai kami dalam hati kami berharap beliau berhenti, beliau diam. Tidak disebutkan tiga kali lagi, yukarriruha, beliau mengulang-ulanginya sampai sekian kali. Sehingga kalau kami sampai muncul pada diri kami, beliau berhenti untuk mengucapkannya. Ala wa qaula zur, ala wa qaula zur, ala wa qaula zur, ala wa qaula zur, ala wa qaula zur. Nah, karena begitu besarnya masalah tersebut, sehingga perlu sangat-sangat diperhatikan oleh umatnya. Dan sekian contoh-contoh yang lain dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan mengapa beliau ulang suatu perkataan itu tiga atau beberapa kali. Itulah dari manfaat hadis tersebut. Maka kita sebutkan biografi singkat dari masing-masing perawinya sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan haddatsana Khalid ibn Mikhlad, telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Mikhlad. Siapa Khalid ibn Mikhlad? Beliau namanya Abul Haytham. Abul Haytham Al-Qatawani Al-Bajali. Al-Qatawani Al-Bajali. Disebutkan komentar atau penilaian dari Uthman bin Abi Syaibah. Uthman bin Abi Syaibah menilai Khalid ibn Mikhlad thiqatun saduq. Seorang imam yang thiqah, yang artinya sangat bisa dipercaya riwayat-riwayat darinya. Saduq, beliau jujur. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Al-Azdi, huwa fi adadi ahli sidqi, beliau termasuk dari atau pada urutan orang-orang yang jujur. Nah, berkata pula Ibnu Ma'in, Al-Imam Ibnu Ma'in rahimahullah, bahwa riwayatnya ma bihi ba'sun, artinya tidak mengapa, aman riwayatnya. Nah, Khalid ibn Mikhlad menyatakan haddatsana Sulaiman ibn Bilal, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal. Sulaiman ibn Bilal ahadul ulama, salah seorang dari para ulama. Wasaqahu Ahmad wa ibn Ma'in, yang beliau ini dithiqahkan, artinya dinilai thiqah oleh kedua imam besar, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Imam Ibn Ma'in rahimahumullah. Kana jamilan aqilan, Beliau ini seorang yang tampan, seorang yang berakal. Nah, artinya berakal artinya cerdas, cemerlang cara berpikirnya. Husnul hay'ah, baik perangainya. Yufti bil balad, yang mana beliau juga termasuk berfatwa di negeri tersebut. Naam. Punya wewenang untuk berfatwa. Naam. Dan beliau wafat pada tahun 177 Hijriah rahimahullah. Sulaiman ibn Bilal menyatakan haddatsana Suhail an abi, telah menceritakan kepada kami Suhail, dan Suhail meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya, yang ke-11. Bab yang ke-10 hanya satu hadis. Berikutnya menuju bab yang ke-11. Bab man barra walidayh zadallahu fi umrih. Barang siapa yang barra walidayh, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, zadallahu fi umrih, maka Allah Jalla wa'ala akan panjangkan umurnya. Sebutkan riwayat al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Asbagh ibn al-Faraj qala akhbarani ibn Wahab an Yahya ibn Ayyub an Zabban ibn Fa'id an Sahal ibn Mu'ad عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. Dengan sanadnya yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan man barra walidayh, barang siapa yang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tuba lahu. Tuba maknanya dia akan diberikan atau mendapatkan keberuntungan. Nah, di sisi lain makna tuba adalah ismul jannah. Namanya jannah, namanya surga. Itu adalah tuba. Nah. Atau juga nama syajarah fiha. Pohon yang ada di dalam jannah namanya tuba. Nah. Dan juga as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi sudah tiga kita dapatkan makna tuba yang hampir saling mendekati, saling melengkapi. Nama dari jannah atau pohon yang ada di dalamnya, dan juga as-sa'adah, kebahagiaan. Mungkin antum pernah mendengar kata tuba. Fatuba lil ghuraba. Naam. Iya, fatuba lil ghuraba. Dalam riwayat, bada al-islamu ghariban. Islam itu akan bermula dengan gharib. Dalam keadaan gharib, gharib itu adalah asing. Bentuk jamaknya ghuraba. Sebagaimana pula hadis menyebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun, jadilah engkau fid dunia, kata Nabi, hidup di dunia ini ka'annaka, seakan-akan engkau itu gharib, seperti orang asing. Orang asing di sini artinya orang yang singgah ke suatu wilayah lain yang bukan wilayahnya dia, maka dia terasa asing. Lihat sana kemari, belum tahu jalan, tanya sana, tanya sini, dia bawa bekal ala kadarnya, pas-pasan, yang mungkin juga suatu saat di tengah perjalanannya akan habis. Itu namanya gharib, orang asing. Iya. Nah, masing-masing insya Allah sudah merasakan ketika antum sudah keluar dari wilayah antum biasanya, tempat domisili antum, maka antum terasa asing. Nah, maka diibaratkan oleh Nabi SAW, ketika engkau di dunia itu sepertilah engkau nilai, engkau anggap bahwa engkau seperti itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang asing. Nah, artinya dunia itu sebentar. Persiapan yang dibawa oleh orang yang sedang safar itu terbatas. Nah, sehingga tujuan kamu yang sesungguhnya itu adalah akhirah, adalah akhirat. Maka manfaatkan hidup di dunia dengan sebaik-baiknya untuk menempuh semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh dalam upaya menempuh kehidupan yang sesungguhnya kekal abadi di akhirat kelak. Nah, jangan kemudian kamu pentingkan kehidupan dunia dan kamu kesampingkan, kau lupakan kehidupan akhirat. Maka itu terbalik. Maka justru Rasulullah SAW katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Alhasil dalam hadis itu disebutkan kata gharib. Sebagaimana tadi, bada al-islamu ghariban, Islam bermula dalam keadaan asing. Kenapa asing? Naam, karena belum dikenal ketika Rasulullah SAW sampaikan dakwah pada masyarakat Quraisy. Naam, tentang agama yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Terasa asing, satu demi persatu mulai ikut dakwahnya Nabi, para sahabat. Nah, sehingga dengan berlangsungnya waktu, dan sebelum dari itu semua adalah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, berbondong-bondonglah manusia masuk mengikuti agama Allah Jalla wa'ala. Jadilah kemudian banyak jumlah muslimin, umat Muhammad SAW. Wasaya'udu ghariban, dan Islam nanti suatu saat akan kembali kepada keasingannya. Di akhir zaman, orang Islam sendiri asing dengan agamanya. Ketika diamalkan suatu amalan yang hak, amalan yang dibimbing oleh Rasul SAW, amalan sunnah, di akhir zaman bisa jadi suatu hal yang baru pada sebagian kaum muslimin. Kenapa? Karena asing buat mereka, sebabnya karena mereka jahil, sebabnya karena mereka jauh, belum sampai ke sana. Ilmu tentang agamanya. Sehingga ketika mendapati seseorang melakukan Islam dengan sebenarnya menjadi keasingan pada sebagian yang lainnya. Wasaya'udu ghariban. Kama badak, sebagaimana awal mula datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang asing. Al ghuraba, orang-orang yang aneh, asing. Apa maknanya orang asing tadi? Alladzina yuslihunan nas idza fasadan nas. Adalah mereka yang memperbaiki keadaan manusia. Yuslihunan nas idza fasadan nas. Ketika manusia tadi sudah mulai rusak, mulai jauh dari agama Allah Jalla wa'ala. Selangkah demi selangkah sudah dilepas tali Islam. Latarkabunna sunana mangkana qablakum shibran bishibrin, tira'an bidhira'in. Sungguh kalian benar-benar akan tertunggangi, akan mengikuti sunnah-sunnahnya generasi sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sampai mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, niscaya kalian akan mengikutinya. Qala, faman ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara, siapakah yang kau maksudkan ya Rasulullah? Apakah Yahudi wa Nasara? Maka beliau menyatakan, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka. Sehingga kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, enam, secara tidak terasa mengikuti langkah-langkah Al-Yahud wa Nasara. Kalau tidak dari sisi ini, dari sisi itu. Kalau tidak sedikit, ya banyak. Kalau tidak satu, ya dua. Dari sunnah-sunnah mereka. Sehingga pada akhirnya kemudian suatu saat Islam mengalami keterasingan sebagaimana awal datangnya. Kembali kepada hadis, man barra walidayh tubalah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tubalah. Dengan arti yang seperti tadi, secara umum maknanya adalah memperoleh keberuntungan. Seorang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan keberuntungan. Di antara keberuntungan tadi, yakni al-jannah. Zadallahu azza wa jalla, Allah jalla wa ala zada, menambah fi umri, pada umurnya. Nah, apa maksudnya? Bahwa dia tidak menyia-nyiakan umurnya. Nah, umur yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya, dia bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan itu ditambah umurnya oleh Allah. Barokah ilmunya, apa umurnya. Atau juga bisa berarti Allah tambah rizkinya. Nah, dan itu memang kenyataan. Seseorang terasa umurnya panjang. Walaupun dia mungkin pada hakikatnya umurnya itu pendek. Nah, kenapa? Karena dia tidak menyia-nyiakan umurnya. Umurnya diberkahi. Dia dapati satu hari dari keutamaan Allah Jalla wa'ala. Apa yang tidak didapati oleh lainnya dalam setahun. Ya, termasuk yang kita lakukan. Bahwa mudah-mudahan ilmu kita ini diberkahi ketika kita penuhi dengan amalan yang soleh, ketaatan, menyibukkan waktu dengan ilmu, barokah. Nah, sehingga terasa kita dapat banyak ketika hidup di dunia yang sesaat atau yang sebentar. Kita bisa menimba manfaat yang banyak. Di antara manfaat yang banyak, yang besar adalah ilmu. Ilmu itu tidak perlu kita jaga. Justru kita dijaga oleh ilmu. Sebaliknya harta, harta kita yang menjaganya. Tapi ilmu bukan kita yang menjaganya, kita yang dijaga oleh ilmu. Dengan kita pelajari, maka kita tertuntun, berarti kita terjaga. Nah, maka terasa dia sibuk dengan mempelajari agama Allah sesuai dengan umur yang Allah berikan, dia tidak sia-siakan. Berbeda dengan orang yang awam, yang belum mendapatkan hidayah, sudah Islam tapi belum mendapatkan hidayah. Hidayah itu taufik, hidayah untuk mengikuti al-haq. Nah, untuk menikmati berada di atas akidah dan manhaj ahli sunnah. Masih banyak yang seperti itu. Mereka bagaimana mencari sesuatu yang bisa memuaskan diri mereka. Dengan cara ini, dengan cara itu. Tidak ketemu-ketemu, itu pun belum puas. Mencari kesenangan, membahagiakan menurut dirinya. Sesuai dengan kemauan dirinya. Tapi beda ketika seseorang sudah diberikan hidayah, taufik, hati dia merasa tenang. Merasa dia terbimbing, nikmat. Dia melangkah, dia berucap. Di atas bimbingan yang hak. Nah. Hidupnya teratur, terarah, punya tujuan yang jelas. Itu orang yang terbimbing dengan ilmu. Maka sungguh kita kasihan kepada mereka yang belum bisa menikmati hidayah itu taufik. Sudah sekian lama berislam, sudah sekian lama dilahirkan dari perut ibunya, tapi kondisinya masih sangat-sangat perlu untuk dia kembali. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itulah makna dari hadis tersebut. Semoga tentunya kita bisa menarik manfaat-manfaat darinya. Tentu terkandung pada hadis tersebut berbakti kepada orang tua sebagai sebab keberkahan, sebagai sebab dipanjangkan umurnya. Nah, yang kedua, bahwa orang yang berbakti kepada orang tua berhak untuk memasuki tuba. Berhak untuk memasuki tuba. Tuba yakni jannah yang khusus diperuntukkan golongan tertentu. Golongan yang perhatian, berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dua faedah tersebut yang bisa kita dapatkan. Berikut terkait dengan perawinya. Haddatsana Asbagh ibn al-Faraj. Asbagh ibn al-Faraj seorang yang thiqah. Beliau sahib sunnah. Beliau sempat lari pada kejadian mihnah. Mihnah itu ujian, maksudnya suatu kejadian yang masyhur di kalangan ahli sunnah, ujian fitnatul Quran. Di saat itu menjadi suatu keyakinan negara bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini suatu keyakinan yang batil. Nah, Al-Quran adalah kalamullah dan bukanlah makhluk. Sehingga di situ Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berjuang untuk mengokohkan dan bertahan dengan akidah tersebut. Sampai-sampai beliau dijebloskan ke dalam terali jeruji besi, dalam mempertahankan tersebut. Maka peristiwa itu dikatakan al-mihnah, peristiwa fitnatul Quran. Yang kemudian dengan itu dikenallah Imam Ahmad sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya di zamannya. Walaupun tentunya Imam Ahlus Sunnah bukan hanya beliau, tetapi beliau dijuluki Al-Imam Ahlus Sunnah dengan peristiwa tersebut. Nah, pada kejadian itu Asbagh ibn al-Faraj lari dan tinggal di daerah Hulwan sampai ajalnya di bulan Syawal pada tahun 225 Hijriah. Beliau orang yang paling tahu terhadap pemikiran atau pemahaman Imam Malik rahimahullah. Orang yang paling tahu dari makhluknya Allah terhadap pemikiran Imam Malik rahimahullah. Itulah Asbagh ibn al-Faraj. Beliau menyatakan, akhbarani ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami ibn Wahab, nama beliau Abdullah, Abdullah ibn Wahab. Beliau termasuk manusia yang cerdas. Beliau termasuk orang yang thiqah. Beliau sahibus sunnah. Beliau lahir pada tahun 125 Hijriah. Pernah dibacakan kepada beliau kitab judulnya Ahwalul Qiyamah. Keguncangan atau kedahsyatan hari kiamat. Fagharra maghsiyan alaihi, maka beliau tersungkur, menutup diri. Falam yatakallam hatta mat, beliau sampai tidak bicara sampai menemui ajalnya. Karena takut keadaan di hari tersebut. Beliau wafat di hari Ahad, 4 hari tersisa dari bulan Syaban. Meninggal pada hari Ahad, tersisa 4 hari dari bulan Syaban. Kalau Syaban 30 berarti tanggal 26. 6. Tahun 197 Hijriah. Abdullah ibn Wahab menyatakan riwayat dari Yahya ibn Ayyub. Yahya bin Ayyub Abu al-Abbas al-Ghafiqi. Abu al-Abbas al-Ghafiqi. Kondisi beliau adalah as-sidq, jujur. Kata Ibnu Abi Hatim. Naam. Tapi kata Imam Ahmad, sayyi'ul hifz, jelek hafalannya. Naam. Penilaian masing-masing imam berbeda. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal menilai beliau sayyi'ul hifz. Ghibah apa bukan ini? Ghibah yang diperbolehkan. Karena dalam rangka menyelamatkan riwayat atau memposisikan posisi perawi tersebut bagaimana semestinya. Kalau ada yang menilai positif, sisi lain ada yang menilai negatif dari keilmuannya atau dari sisi pandangnya. Nah, jelek hafalannya, maka perlu hati-hati tentunya. Itu siapa? Yahya ibn Ayyub. Kemudian Zabban ibn Fa'id al-Misri. Al-Misri berarti orang Mesir. Abu Juwain al-Hamrawi. Bagaimana status beliau? Dhaif. Beliau ini orang yang dhaif, lemah. Sampai-sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadith manakir. Beliau punya hadith-hadith yang mungkar. La yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah riwayatnya. Tidak bisa dijadikan hujjah riwayatnya. Pujian dari para ulama yang lain, Sulaiman Al-Aftas. Berkata Sulaiman Al-Aftas, kana Zabban yusallin nawafil qa'iman. Bahwa Zabban ibn Fa'id salat nafilah berdiri. Ketika rasa takut sudah semakin tinggi, maka beliau salat dalam keadaan duduk. Nah, maka beliau salat dalam keadaan duduk. Nah, beliau wafat pada tahun 155. Beliau tidaklah didapatkan dalam kitab ini, kitab Adabul Mufrad, kecuali satu hadis saja yang bersama kita. Nanti berikutnya tidak lagi kita dapati nama Zabban ibn Fa'id, hanya pada hadis ini saja. Kemudian Sahal bin Mu'ad berkata Ibnu Ma'in, beliau dhaif. Beliau ini dhaif. Berkata Al-Hafiz ibn Hajar, hanya saja beliau punya hadis-hadis yang hasan. Hadis-hadis yang baik dalam masalah al-fadail, keutamaan-keutamaan. Naam. Sahal bin Mu'ad meriwayatkan dari ayahnya, berarti Mu'ad. Mu'ad al-Juhani. Beliau hidup sampai pada khilafah Abdul Malik ibn Marwan. Lengkaplah sudah dari nama perawi tersebut. Maka hadith ini dihukumi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadith yang dhaif. Syekh Al-Albani menilai hadith ini dhaif. Sementara Imam Al-Hakim mengatakannya sahih. Dan disetujui oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang jelas itu dari sisi perawi sanadnya. Dengan alasan tadi, Zabban ibn Fa'id, dhaif. Kemudian Sahal bin Mu'ad, Ibnu Ma'in menyatakan juga dhaif. Maka tentu Syekh Al-Albani menilai dengan keilmuannya, maka hadis tersebut dhaif. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.